50.000 tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudra, Allah Sang Maha Cinta telah menuliskan indahnya namamu di samping namaku. Tajamnya tatap matamu menembus relung jiwaku, lembutnya tutur katamu luluhkan keras hatiku. Bagiku kau bidadari yang sedang berada di bumi, untuk hidupkan jiwaku yang mati terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Aku yang mati terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Tapi karena aku mencintainya, karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdoa di hadapan Allah. Kaulah bidadariku, belahan jiwaku.